Sakit kepala atau nyeri mengganggu lainnya, minum Panadol Ekstra Satset, redakan 7 gejala dengan 1 kaplet. Mulai dari sakit kepala, migrain, sakit gigi, demam, nyeri haid, sampai nyeri otot dan sendi. Panadol Ekstra dari PT Sterling Products Indonesia. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.